的辣椒酱，ketika bau datang selama ku di perjalanan hampir 9 jam berada di bis 2 sialan pergi pukul 3 malam berjejaknya penumpang duduk di sampingku serang nenek yang tak mau diam keras kuping pantat pegain kencing malu bilang mau bensin aku mual nenek muntah banyak besar mau baru datang selama ku di perjalanan hampir 9 jam berada di bis 2 sialan pergi pukul 3 malam pergi pukul 3 malam berjejaknya penumpang duduk di samping ku sorang duduk di samping ku sorang nenek yang tak mau diam panas kuping pantat pegal ingin kencing malu bila kau bensin aku mual nenek muntah banyak benar panas kuping pantat pegal